membebaskan engkau dan juga berkuasa untuk menyalibkan engkau. Saudara, dalam satu bulan terakhir ini saya cukup banyak merenungi berkaitan Pilatus dan decision yang harus saya ambil. Saudara, dan sampai pada statement ini saya cukup surprise. Sebuah statement yang menurut saya clear sekali, ada realitas kebenaran di dalamnya, ada realitas kebenaran di dalamnya. Yaitu sebuah kebenaran di mana Pilatus menjadi seorang figur yang menentukan keputusan yang dia ambil. Dan menariknya, Pilatus bukan sekedar figur yang menentukan keputusan yang dia ambil, tetapi ini adalah sebuah keputusan yang sangat besar sekali. Dan setelah kita lihat pada Yohanes 19 ayat 10b dikatakan di situ, sebuah keputusan untuk membebaskan Kristus atau kemudian keputusan untuk menyalibkan Kristus. Saudara, dan ketika berinteraksi dengan bagian firman Tuhan ini, saudara, saya menyadari bahwa inilah realitas ketika saya menjadi seorang gembala, saya pun ada dalam konteks seperti ini. Saudara, memang betul tidak berkaitan dengan membebaskan Kristus atau menyalibkan Kristus, tapi berkaitan dengan realitas keputusan yang saya ambil menjadi keputusan yang sangat berpengaruh, bisa kepada pribadi tertentu atau bisa kepada arah daripada gereja. Saudara, dan 2-3 hari lalu saya baru sempat telepon dengan seorang mahasiswa praktek yang belum selesai praktek. Saudara, dia akan selesai praktek dalam beberapa hari ke depan. Ketika ngobrol dengan dia, saya kemudian bertanya seperti ini, oke, kamu setelah praktek, apa yang kamu kemudian pelajari di sini? Saudara, dan ada sebuah statement yang saya sangat senang dengan anak muda ini yang baru belum lulus, sebentar lagi lulus. Dia berkata, Pak Tommy, saya menyadari satu hal sebagai hamba Tuhan, ternyata keputusan yang kita ambil itu adalah sebuah keputusan yang sangat signifikan, bisa kepada hidup seseorang, bahkan pada arah hidupnya. Saudara, dan kenapa dia berkata seperti ini? Karena ketika dia praktek di sana, dia berjumpa dengan seorang gembala yang kelihatannya nggak terlalu, ya saya nggak tahu lah story apa di balik tersebut. Tapi kenyataannya gembala itu tidak terlalu bisa menerima dia, sehingga pelayanan dia di-cut, ya, activity dia di-cut dan sebagainya. Dan dia kemudian sadar satu hal, wow, ternyata jadi gembala itu sangat krusial sekali. Saudara, dan saya rasa ini menjadi bagian yang kita perlu realize, setiap keputusan yang kita ambil, menariknya adalah sebuah keputusan yang bisa membunuh seseorang atau membebaskan seseorang. Bisa menyalibkan Kristus atau membebaskan Kristus. Saudara, dan inilah realitas keputusan yang Pilatus ambil. Saudara, tetapi menariknya kalau kita melihat dalam kisah daripada Pilatus, kita berjumpa dengan fakta bahwa saudara, sebenarnya di balik keputusan Pilatus tersebut sebenarnya ada begitu banyak realitas yang entah Pilatus sadar atau entah Pilatus tidak sadar, tapi ada banyak realitas yang ada di balik tersebut. Saudara, sebenarnya ada satu picture yang saya tampilkan di sini, ya, di mana picture itu berbicara mengenai Pilatus dan begitu banyak kelompok orang yang lain. Saudara, saya mau berkata bahwa menarik sekali di dalam keputusan yang signifikan, keputusan yang krusial tersebut, sebuah keputusan yang ternyata juga ada begitu banyak orang yang terlibat dalam keputusan tersebut. Saudara, dan secara cepat saya akan mengajak kita melihat beragam orang yang ada. Sebenarnya ada sebuah diagram juga. Ini belum bisa ditampilkan. Oke. Yesus, tapi mulai kanan sebelah Yesus, yaitu pemimpin agama. Clear sekali. pemimpin agama memberikan pressure tertentu kepada Pilatus, dan dikatakan di dalam teks di situ pagi-pagi benar mereka sudah berjumpa dengan Pilatus. Mereka punya sebuah agenda tertentu. Kalau kita kemudian dalam Lukas 23 ayat 7-12, saudara, di situ Pilatus kemudian refer Yesus kepada Herodes, karena memang Yesus Pilatus tahu dari Galilea. Tetapi after itu, kalau saudara perhatikan dalam Lukas 23 ayat 12 dikatakan, karena Pilatus refer Yesus ke Herodes dan Herodes refer balik lagi, maka di dalam ayatnya yang ke-12 Lukas 23 ayat 12 dikatakan Pilatus dan Herodes akhirnya bersahabat. Akhirnya bersahabat. Ini menarik sebenarnya. Sebelumnya mereka bermusuhan, tapi akhirnya mereka bersahabat. Saya loncat ke seberang daripada Herodes, belum di bawah, orang banyak. Kalau saudara melihat orang banyak, maka saudara juga berjumpa di situ. Saudara, kadang-kadang kita berhadapan dengan realitas orang banyak yang entah bisa dipengaruhi, entah tidak bisa dipengaruhi, entah dipengaruhi dengan apa, tetapi suara orang banyak itu menjadi suara yang penting ternyata. Dan dalam Markus 15 ayat 16 dikatakan Pilatus itu akan bofak dengan orang banyak, suara orang banyak. Suara bukan hanya orang banyak. Kita loncat ke atas, Kaisar. Saudara, memang Pilatus tidak bersentuhan dengan Kaisar. Pilatus tidak berjumpa dengan Kaisar. Tapi ada satu statement Yohanes 19 ayat 12 di mana tekanan daripada pemimpin agama berkata Yesus menyebut dia itu adalah raja. Kalau kamu tidak mau menyalibkan Yesus, berarti kamu bersekongkol dengan Yesus dan kamu bermusuhan dengan Kaisar, karena Kaisar hanya satu. Saudara, sehingga secara indirect Pilatus pun berrelasi dengan realitas Kaisar yang membuat keputusan yang harus diambil. Saudara, dan kalau kita lihat paling bawah, jelas sekali Alkitab mencatat Matius 27 ayat 19, istri Pilatus satu pagi bangun dan berkata, saya semalam mimpi mengenai orang ini. Sudahlah, kamu jangan terlalu berurusan dengan orang ini. Lepaskan. Saudara, dan Pilatus sendiri juga berrelasi dengan dirinya sendiri. Ketika pada akhirnya memang dia mau menyalibkan Yesus, saudara perhatikan bahwa Pilatus itu kemudian kaget. Ada sebuah statement daripada pemimpin agama karena Yesus berkata dia anak Allah. Dan Alkitab berkata Pilatus takut, Pilatus gentar. Pilatus benar-benar realize, wah ini ternyata bukan sembarangan begitu. Tetapi hati Pilatus yang bergejolak terhadap poin Yesus anak Allah itu kemudian menjadi bagian yang seperti dalam diagram itu menjadi salah satu kepingan-kepingan yang kemudian membuat decision yang harus diambil Pilatus. Dan tentu saja dengan Yesus sendiri, Pilatus berdialog dengan Yesus dan kemudian Alkitab mencatat dialog ini kebenaran itu terjadi. Sebenarnya jujur, seperti saya katakan ini sebulan lebih saya berinteraksi dengan bagian firman Tuhan ini, saya realize satu hal. Ketika sebagai kepala, ketika kita dalam persidangan ini, akan ada keputusan yang kita ambil yang mungkin bisa membunuh ataupun membebaskan. Tapi dalam keputusan-keputusan yang kita ambil ada beragam dimensi. Dan sore ini adalah the true reality yang tidak bisa kita hindari. Sore ini adalah gambar yang real yang tidak bisa kita hindari. Saudara, dan Markus 23 ayat 20-23, saya ingin baca beberapa ayat ini. Lukas 23 ayat 20-23 dikatakan, sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkan dia, salibkan dia. Karena Pilatus sudah ketiga kalinya, untuk ketiga kalinya pada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini. Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya dan setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Ayat 23. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya dia disalibkan. Dan akhirnya dikatakan, dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Orang inilah sebuah drama daripada decision maker. Inilah sebuah drama daripada decision maker. Inilah drama setiap kehidupan ini. Orang dan berhadapan dengan drama seperti ini. Saya mencoba merenungkan apa yang harus saya secara personal mawas diri, sikap dengan tepat, sehingga drama-drama seperti ini menjadi sebuah drama yang tetap keputusan ini menjadi keputusan yang saya bisa berkata Tuhan, ini benar keputusan yang sejujurnya saya berani berkata nilai Tuhan mau, ini yang Tuhan mau. Sebenarnya secara cepat di dalam drama ini, drama daripada pelaku sudah menurut saya drama dari semua ini. Hal pertama yang saya ingin tegaskan adalah di dalam gambar selanjutnya, hal yang pertama adalah saya katakan di situ the attitude of truth. Sebenarnya kalau saudara perhatikan Yohanes 18 ayat 38, kalimat Pilatus yang sangat terkenal. Ketika bicara dengan Pilatus ada beberapa kalimat atau beberapa action yang sangat terkenal. Kalimat yang pertama adalah Pilatus berkata, "What is the truth?" Apa itu kebenaran? Ketika dia berdialog dengan Kristus, saudara, pernyataan ini menjadi pernyataan yang secara filosofis begitu banyak menjadi perdebatan. Ketika bicara kebenaran, apakah ada benar atau objektif truth? Apa kebenaran itu adalah sesuatu yang subjektif, sesuatu yang tergantung sisi mana kita melihat? Atau the true objective truth itu ada? Nah, saudara, ini permasalahan filosofis. Saudara, saya tidak berdebat di sini. Saudara, awalnya ketika menyiapkan bahan ini adalah saya berpikir menulis hal pertama yang harus kita betul perhatikan adalah reality of truth. Tetapi akhirnya saya ganti kata reality of truth dengan attitude terhadap kebenaran. Saudara, karena ketika perlindungan saya mendapati menarik sekali sebenarnya isunya itu bukan sekedar dan ya, seperti tadi saya katakan, truth ini bisa debatable, bisa kita debat begitu. Reality of truth itu akan menjadi beragam sisi kita bisa lihat. Apalagi kita di sini begitu banyak scholars, begitu banyak hamba Tuhan, para gembala dan juga para majelis dengan background pengalaman masing-masing. Kita bisa berdebat. Tetapi saya sengaja taruh di situ. Menurut saya the issue bukan reality of truth, tapi the attitude of truth. Apa yang saya maksudkan dengan attitude of truth? Surat attitude daripada truth adalah sebuah hati yang mau dengar, telinga yang mau dengar, hati yang dengar. Kalau saudara belajar berkaitan dengan satu monastik yang sangat tua yang sampai saat ini masih eksis, satu kelompok biara yang masih ada, yaitu Benedictine Spiritualism. Saudara, salah satu kunci daripada Benedictine Spiritualism sampai saat ini masih eksis, dia sekitar abad yang kelima. Kunci penting daripada Benedictine Spiritualism adalah, dan itu dicatat dalam The Rule of Benedict pasal yang pertama, ayat yang pertama, bagian yang pertama, yaitu dia berkata dengarlah. Seorang calon biarawan dengan seorang biarawan yang senior, yang muda harus mendengar yang senior harus mendengar ini, karena semuanya proses begitu. Saya berharap di dalam segala kemungkinan debatable terhadap reality of truth yang akan kita perbincangkan, saya berharap semua kita punya attitude of truth. Dengar dulu, kalau ada kebenaran di situ, dialah kebenaranmu, dialah kebenaran. Pada rekan-rekan gembala, rekan-rekan hamba Tuhan, saya ingin mari kita sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, dengar terlebih. Karena kita harus mencuri lenyap. Baik pada rekan-rekan majelis, rekan-rekan awam, saya juga mau berkata, please, dengarkan. Saya berharap hari ini menjadi sebuah realitas persidangan. Seperti tadi saya katakan, worship tidak hanya saat ini, tapi seluruh persidangan adalah sebuah worship. Saya berharap ketika worship kita menyembah Allah, kita mendengar suara Allah. Maka sepanjang persidangan kita juga menyembah Allah dan mendengar suara Allah dari rekan-rekan kita sama-sama. Dan yang terakhir adalah suara adalah kisah Pilatus, juga ada kisah yang terkenal dengan dia mencuci tangan. Dia mencuci tangan. Apakah mencuci tangan menyelesaikan masalah? No. No. Seakan-akan menyelesaikan masalah. Tetapi sebuah tragedi terjadi. Kadangkala kalau kita ngobrol pasti tidak mengenakan. Tapi saya berharap semua kita ketika berbicara hari ini, kita berbicara dengan realitas. Patuhlah Tuhan. Mau tunduk pada kebenaran dan dengan kasih kita inginkan yang terbaik bagi si kita. Dan jangan sampai cerita, jangan sampai cerita. Kadang-kala memang saya bercanda dengan beberapa rekan. Aduh, kadang-kala kalau ngomong terus jadinya kayak orang jahat gitu loh. Jadinya kayak orang jahat gitu loh. Kita harus introspeksi ya. Ada engine of truth itu. Kalau itu ada, maka bisa bicara dengan diri kita. Benar atau tidak, Tuhan berkata dengan dari dan biarlah persidangan ini lebih semua lebih lancar. Kita Tuhan menolong kami agar sungguh persidangan ini menjadi sebuah ibadah. Kami tidak selesai saat ini dalam ibadah Tuhan, tetapi kami hanya sedang dihantam untuk sebuah ibadah yang sesungguhnya akan kami lakukan sebenarnya. Karena itu berkatilah pendeta Yunus sebagai ketua sinode kami. Berkatilah pendeta Joni Sugiono sebagai sekretaris komisi. Berkati seluruh pembawa, berkati seluruh ketua majelis besar, berkati seluruh kami yang hadir tempat ini maupun secara online di mana pun berada. Tuhan, seluruh kami sungguh-sungguh datang kepada Engkau dan beriman. Adalah doa kami